أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar Radio Best FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 14 Muharram 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Oktober 2017 kita masih bisa melanjutkan kembali kajian tafsir kita. Pada pertemuan lalu kita telah sampai kepada ayat yang ke-8. Apa bunyinya? Alam naj'al lahu 'ainain. Ayat tersebut berbicara tentang nikmat mata. Pada ayat kelanjutannya, yaitu ayat yang ke-9, Allah akan membahas nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Bunyi ayatnya apa? Walisanaw wa syafatain. Lisana apa? Lisan. Wa syafatain. Apa syafatain? Sepasang bibir. Jadi bukan hanya anggota tubuh ini. Bukan hanya anggota tubuh ini yang Allah subhanahu wa ta'ala ajak kita untuk renungi. Banyak anggota-anggota tubuh yang lainnya. Saya nemu atau baca sekilas sebuah buku yang mungkin bisa membantu jamaah sekalian untuk merenungi keagungan ciptaan Allah di dalam tubuh kita. Bahwa untuk mengetahui, menyadari keagungan Allah seperti yang saya sampaikan kemarin atau pada pertemuan sebelumnya, itu tidak harus kita itu mendaki gunung Slamet. Seakan-akan kalau belum melihat sunset dan sunrise dari gunung Slamet itu belum merasakan keagungan Allah, keagungan ciptaan Allah. Tubuh kita ini loh, gak jauh, selalu bersama dengan kita. Ada sebuah buku judulnya Ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Apa judulnya? Ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dikupas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana tubuh kita ini menunjukkan betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Buku ini ditulis oleh senior kami, Ustadz Abu Ihsan, beserta dengan istri beliau, Ummu Ihsan. Ini bisa membantu kita untuk merenungi betapa Allah telah memberikan berbagai macam karunia yang luar biasa di dalam tubuh kita. Di dalam ayat yang ke-9 ini, Allah berbicara tentang dua organ tubuh. Yang pertama, lisan. Yang kedua, bibir. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah ingatkan kita dengan lisan. Karena lisan adalah alat untuk berbicara. Dalam tafsir Al-Qurtubi juga disampaikan hal yang sama. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan organ yang satu ini, yaitu lisan. Karena dengan lisan ini dan juga anggota tubuh atau organ mulut yang lainnya, kita bisa berbicara. Kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Anda bisa bayangkan, seandainya kita tidak bisa mengungkapkan isi hati kita, seperti yang dialami oleh orang-orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa berbicara. Tuna wicara. Orang yang diuji Allah dengan kebisuan. Bisa Ustaz pakai bahasa isyarat? Bisa. Tapi belum tentu yang dikasih isyarat paham. Pernah lihat di layar kaca berita, di pojok bawah ada bahasa isyarat. Mudeng. Mungkin yang ngomong atau yang memakai isyarat paham. Tapi belum tentu yang diajak bicara dengan bahasa isyarat tadi paham. Gak usah jauh-jauh lah. Bayi. Ketika dia nangis, Anda tafsirkan apa? Haus? Lapar? Kedinginan? Pipis? Apalagi? Sumuk? Kecokot? Semut? Ketindihan tubuh kita? Coba bayangkan. Sampai kita ketemu kan harus dicoba satu-satu. Dikasih tete, gak mau. Oh, berarti bukan karena haus. Dikipasi, gak mau. Berarti bukan karena kesemuan. Dicari mungkin digigit semut, dibuka bajunya semuanya. Supaya ketahuan. Itulah bahasa bayi. Ketika dia bisa bicara, mengungkapkan dengan lisannya, lapar. Selesai masalah. Atau misalnya, dicokot semut. Kita bisa cari, kita bisa nanya. Kalau dia bisa bicara, kita bisa tanya, di mana? Akan ketemu. Subhanallah. Intermezzo ya. Baru awal sudah intermezzo. Ada seorang dai. Ada seorang dai di Arab Saudi. Namanya Abdullah Bani'mah. Siapa? Abdullah Bani'mah. Dia seorang dai yang diberi kekurangan fisik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. lumpuh total. Yang bisa diaktifkan organ mulut dan telinga, pendengaran. Seluruhnya mata bisa melihat. Masya Allah, mata bisa melihat. Semuanya sekedar menggelengkan kepala tidak bisa. Lumpuh total. Terus dakwah. Kalau dakwah dia digeledek. Digeledek. Kalau pengen agak tinggi dikit, pakai apa namanya, dipan yang bisa dinaikkan punggungnya biar agak, mic-nya pun khusus. Suatu saat dia curhat kepada seorang syekh. Syekh, apa ada orang yang ujiannya lebih berat dari yang saya alami? Kata syekh itu, ada. Ayo kamu saya ajak. Diajak beneran. Ternyata ada. Kondisinya sama, lumpuh total. Ditambah bisu dan tuli. Kalau dai tadi masih bisa bicara, masih bisa mendengar, masih bisa melihat. Kalau orang yang satunya ini cuma bisa melihat, gak bisa bicara, gak bisa mendengar. Keluarga dari orang yang kedua pernah bercerita. Karena ada suatu kepentingan, kami tinggalkan anak kami di kamarnya. Gak berapa lama kemudian kami tengok anak kami di kamar, ternyata darah sudah bercucuran di mana-mana. Dan anak tersebut nangis. Tapi gak keluar suaranya, karena dia gak bisa bicara. Akhirnya kami cari tahu darah itu dari mana. Ternyata begitu diperiksa, dibuka-buka-buka, ternyata dari tangannya. Dua jarinya putus. Kok bisa? Ternyata ketika mereka keluar, ada tikus masuk. Naik ke kasur, dua jarinya itu dimakan sama tikus. Dikerikiti. Dan dia gak bisa ngomong. Dia gak bisa teriak. Dia hanya bisa melihat tangannya dikerikiti tikus sampai habis dua jari. Tidak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong. Ya. Walisanan wasyafatain. Kenapa disebutkan dua bibir? Karena dengan dua bibir ini, kata para ulama kita, ngomong kita akan jelas. Satu, kita akan gampang minum. Dua, kita akan terbantu makannya. Berapa ini? Tiga. Dua bibir ini adalah tutup dari mulut kita. Berapa ini? Empat. Dengan dua bibir ini, muka kita akan tambah indah. Berapa? Lima. Itu baru sedikit fungsi dari dua bibir. Banyak di antara kita tidak menyadari kebesaran ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ada yang mengeluh, bibir saya kok terlalu tebel ya. Kayaknya saya perlu operasi bibir biar kelihatan lebih. Maaf, seksi. Seksi buat siapa? Buat suamimu. Ya. Jadi adanya lisan dan dua bibir ini serta seluruh anggota mulut kita itu menunjukkan keajaiban dan kebesaran ciptaan Allah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuat manusia berbicara dengan organ-organ ini. Padahal apa yang kita ucapkan, huruf, kata, kalimat, suara, baik konsonan maupun vokal, A, I, U, E, O, vokal, maupun konsonan, huruf-huruf yang lainnya, itu kalau kita pikirkan, itu ternyata sumbernya sama, udara. Udara yang keluar dari paru-paru, lewat tenggorokan, kemudian dikeluarkan, dan terjadi perpaduan antara berbagai anggota mulut. Kadang bibir ketemu dengan bibir. Kadang lidah ketemu dengan gigi. Gigi pun ada yang gigi depan, ada yang gigi belakang, ada yang gusi. Dan ketika pertemuan organ-organ tubuh atau organ-organ mulut yang berbeda-beda tadi akan menghasilkan huruf yang berbeda. Contoh, dua bibir ketemu bisa menghasilkan huruf apa? B, M, P. Apa? B, M, P. Padahal antara B dengan M dengan P itu semuanya adalah karena pertemuan dua bibir. Tapi bisa menghasilkan huruf yang berbeda-beda. Lidah ketemu dengan gusi atas menghasilkan huruf apa? L. Apalagi? N. D. Coba bayangkan. L, N, D. Bagaimana bisa keluar? Coba sekarang. L, N, D. Mulutnya depannya sama kan? L, N, D. Yang berbeda di mananya? Di dalamnya. Perpaduan antara ujung lidah atau lidah dengan gusi bisa menghasilkan sekian huruf. Padahal udara yang keluar dari paru-paru kita sama? Sama. Enggak kok kalau L udaranya warnanya kuning. Kalau N yang keluar udaranya warna biru. Enggak. Tenggorokan. Berapa huruf yang keluar dari situ? Banyak. A. Apa lagi? K. Apa lagi? H. Ini kita baru huruf-huruf Indonesia ini. Huruf-huruf Latin. Belum kita ngomongin huruf hijaiyah. Makanya ketika orang belajar Al-Quran, Apa yang dia pelajari pertama kali? Belajar baca Al-Quran pertama kali adalah belajar makharijul huruf. Apa makharijul huruf? Makhraj huruf. Belum diterjemahkan Ustaz. Apa makhraj? Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Itu seperti itu awalnya belajar. Gimana mau baca Al-Quran kalau makhrajnya belum benar? Makanya kan sering kita temukan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Berarti ada makhraj yang keliru. Apa? Ain. Dan itu akan kita temukan. Ya. Keajaiban Allah subhanahu wa ta'ala dalam ciptaannya. Nah, yang lebih penting dari itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan organ yang sangat istimewa ini, kira-kira ada pertanggung jawabannya atau tidak? Ada atau tidak? Pasti ada. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan sesuatu kepada kita, Allah tidak memberikan begitu saja. Akan tetapi semuanya punya tujuan. Makanya Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Mu'minun. Ayat 115 sampai 116. Bismillah. Surat apa? Al-Mu'min. Ayat pinten? 115 sampai 116. Apa kata Allah? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Kalian pikir kami ciptakan kalian tanpa ada tujuan? Kalian pikir kami ciptakan kalian sia-sia? Kalian pikir kami ciptakan kalian main-main? Para ulama menafsirkan ayat ini, kalian pikir kami ciptakan kalian cuma untuk makan, minum, bikin anak? Kalau seperti itu apa bedanya? Manusia dengan hewan. Kalau yang dipikir adalah perut dan yang di bawah perut. Kalau itu pikiran manusia, bagaimana perutnya dan yang di bawah perutnya terpenuhi? Apa bedanya kita dengan? Boleh kita katakan teman-teman. Teman-teman sesama makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Saya yakin. Gak ada di antara kita yang terima ketika dikatakan kamu ini loh kayak kebo. Ada? Ada enggak? Sembarangan. Orang ngomong kok enggak pakai etika. Loh, Anda tidak mau dikatakan kaya kebo. Tapi lihat perilaku Anda. Ya. Kebo waktunya azan tetap saja bekerja. Saya tidak katakan yang tetap bekerja itu. Kebo seandainya mendengarkan khutbah, dia kayak mendengar tapi tidak mendengar. Ya. Ketika dibacakan Al-Quran, ya, ketika diingatkan, ya, walaupun ini tidak menutup bahwa binatang-binatang tersebut mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka tidak dikaruniai akal. Terus bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan lisan kita, Ustaz? Kita pertanggungjawabkan lisan kita dengan kita mengetahui bahwa apa yang keluar dari lisan kita tidak lepas dari tiga hal. Mirip kayak apa yang dilihat oleh mata kita. Masih ingat enggak? Tiga jenis yang dilihat oleh mata kita sama dengan tiga jenis yang dikeluarkan oleh mulut kita. Masih ingat? Satu, menghasilkan pahala. Dua, menghasilkan dosa. Tiga, tidak menghasilkan pahala, tidak menghasilkan dosa. Ini sudah kita sampaikan kemarin. Ketika kita membahas tentang mata. Apa yang dilihat oleh mata, ada tiga jenis. Satu, menghasilkan pahala. Dua, menghasilkan dosa. Tiga, tidak menghasilkan pahala, tidak menghasilkan dosa. Sama, apa yang keluar dari mulut kita, salah satu di antara tiga. Yang pertama, menghasilkan pahala. Contohnya, zikir. Terus, baca Al-Quran. Terus, dakwah. Terus, amar ma'ruf, nahi mungkar. Watawasau bilhaq, watawasau bisabr. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalimatani habibatani ila ar-rahman, dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan, akan tetapi berat di timbangan. Di lisan ringan, tapi di timbangan berat. Saya yakin semua tahu apa. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba, pernah dengar hadis ini? Pernah. Hari ini sudah membaca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim ping pinten. Ustaz enggak perlu sebut angka, Ustaz, nanti riya. Atau enggak ada yang disebut karena tidak membaca. Ada dua kemungkinan. Dan tidak perlu njenengan jawab. Karena saya cuma ingin mengingatkan. Ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Ketika jenengan ngantri di rumah sakit. Mulai dari ngambil nomor sampai dapat obat. Berapa jam? Aduh, orang ngerti, Ustaz. Ngambil nomornya aja sebelum subuh, Ustaz. Itu coba apa yang dilakukan oleh banyak orang. Yang paling mending teklak tekluk. Itu mending itu daripada sing plolar plolor, sing warnane ijo, sing warnane kuning, sing warnane abang padha liwat ki wong ayu temen. Paling mending itu teklak tekluk ngantuk. Daripada maksiat. Akan lebih mending lagi kalau subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Kira-kira oleh pira gue? Misalnya nih ya, dari enggak usah berjam-jam lah. Katakanlah satu jam saja jenengan nunggu. Satu jam. Kemudian jenengan gunakan. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Satu kalimat tadi. Atau subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Satu paket ini saja. Satu saja sudah memberatkan timbangan. Apalagi kalau kita baca selama satu jam. Perjalanan panjenengan dari rumah ke kantor. Naik motor, naik sepeda, naik mobil, naik bis, naik. Terserah naik apa. Apa yang keluar dari lisan kita. Ini. Satu, menghasilkan pahala. Dua, menghasilkan dosa. Contoh nih. Gosip. Apa? Gosip. Alias ghibah. Ngerasani. Orang tanggung-tanggung. Ustate sing dirasani. Masya Allah. Ustaz jadi bahan. Gosip. Masya Allah. Apalagi selain gosip? Boong. Walaupun tujuannya untuk bercanda. Apalagi? Mengumpat. Ada lagi? Mengecek orang lain. Banyak sekali. Dan itu kadang-kadang keluar dari lisan kita tanpa kita sadari. Ustaz, kalau tidak kita sadari berarti tidak apa-apa. Oh, subhanallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis yang subhanallah. Serem, serem. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha. Kadang-kadang ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat tanpa dia perhatikan dampaknya. Asbun, asal bunyi. Kadang-kadang ada seorang hamba mengucapkan kata-kata yang tidak dia perhatikan dampaknya. Ternyata yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Gara-gara satu kata tadi, dia jatuh ke dalam neraka yang dalamnya jaraknya antara ujung timur sampai ujung barat. Anda bayangkan, satu kata. Satu kata bisa mengakibatkan seorang masuk ke dalam neraka yang jaraknya antara timur sampai barat. Kita sekali duduk berapa kata yang kita ucapkan. Makanya para ulama kita, para salafus saleh, generasi awal umat ini, mereka itu dalam satu majelis kata-katanya bisa dihitung. Dan ketika keluar, yang keluar adalah kata-kata yang berbobot. Nasihat, ayat Al-Quran, hadis Rasul SAW, perkataan para sahabat, nasihat. Karena mereka tahu persis. Orang yang bisa menjaga lisannya dijamin oleh Nabi SAW surga. Man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang mau berjanji kepada aku, kata Nabi SAW, menjaga dua anggota tubuhnya, lisannya dan kemaluannya. Barang siapa berjanji akan menjaga lisan dan kemaluannya, aku jamin dia surga. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, tidak menghasilkan apa-apa. Dosa enggak, pahala enggak. Apa contohnya? Ngobrol. Tentunya sekali lagi ini bukan ngobrol yang ngomongin orang lain ya. Ngobrol misalnya ngobrol tentang pekerjaan. Ngobrol tentang hobi, hobi yang mubah ya. Tapi yang ketiga ini kalau niatnya baik bisa jadi pahala. Contoh ngobrol sama istri. Niatnya supaya akrab, supaya harmonis. Rasulullah SAW itu habis isya sebelum tidur ngobrol dulu. Antum habis isya sebelum tidur apa? Wah, ternyata istrinya sama. Kapan ngobrolnya? Rasulullah SAW sebelum tidur. Habis tidur tahajud. Setelah selesai tahajud beliau akan lihat istrinya tidur atau tidak. Kalau istrinya enggak tidur, diajak ngobrol sama Nabi SAW. Subhanallah. Komunikasi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.